Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jemaah di Oman dan juga di tempat-tempat yang lainnya, kita melanjutkan bahasan kita tentang nama-nama Allah, Tuhan kita, pencipta kita, yang kita berusaha terus untuk mengenalnya dan menghayati sifat-sifatnya dalam kehidupan kita, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu nama yang baru lagi yang belum kita bahas, yaitu Al-Muqit, ya. Al-Muqit ini, ya, ada khilafan tentang maknanya, namun dia datang dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah ala kulli syai'in muqit. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muqit atas segala sesuatu. Ini surat An-Nisa 85, ya, 4 ayat 85. Di sini muqita, di sini At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, ya, menyebutkan khilaf pendapat tentang makna muqita, ya. Ada sekitar 5 pendapat, saya akan sebutkan, ya, pendapat-pendapat tersebut, ya. Di antaranya muqit, pendapat-pendapat ulama sebagaimana disebut oleh Tabari rahimahullah ta'ala, yang pertama muqit artinya adalah muqita, artinya hafiza, ya, hafiza. Dan kalau maknanya hafiza, ini sudah pernah kita bahas makna hafiza, al-hafiz itu maha menjaga. Kemudian dia mengatakan syahida, ya. Dan hafiza ini diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana dinukil oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jadi diriwayatkan dari salaf, kemudian juga dari Mujahid, ya, dari Ibn Abbas. Ini kelebihan dari tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari, ketika dia membahas satu ayat dia menyebutkan khilaf yang terjadi di kalangan para salaf. Kemudian biasanya beliau rahimahullahu taala merujukkan salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada, ya, dengan ilmu keilmuan beliau. Yang kedua maknanya, ya, adalah syahid, syahida, yaitu yang maha menyaksikan. Dan ini Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Mujahid, Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ini adalah muridnya Ibn Abbas. Beliau membaca Al-Quran kepada Ibn Abbas dari awal sampai akhir, dan kalau beliau tidak tahu, beliau tanya artinya kepada Ibn Abbas. Muhammad Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Demikian juga pendapat yang ketiga, hasiba, ya, juga diriwayatkan dari Mujahid. Hasiba, yang maha menghisap tentunya, maha menghitung, menghisap, ya, atau menghisap pada hari kiamat kelak. Ini juga dari Mujahid. Kemudian berikutnya ada yang menafsirkan adalah al-qaim ala kulli syai'in bitadbir. Al-Qa'im ala kulli syai'in bitadbir, yaitu yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur atau mengurusi segala sesuatu. Artinya kalau kita mengatakan mungkin, berarti kita maha mengurusi segala sesuatu dengan mentadbir, pengaturan, ya, pengaturan, ya. Kalau Al-Qayyim kan menegakkan, semua tidak ada yang bisa tegak kecuali dengan ditegakkan oleh Allah. Ini lebih umum, Al-Muqit, ya, seperti maknanya Al-Mudabbir, yang itu mengurusi segala sesuatu. Ini kata Ibn Jarir At-Tabari tidak menisbahkan kepada nama tertentu, dia hanya mengatakan waqala akharun, yaitu para ulama, pendapat para ulama yang lain. Kemudian di antaranya ada yang berpendapat Al-Qadir. Yang kelima, Al-Qadir, yang maha kuasa, atau Al-Muqtadiran, ya. Hasibah maksudnya Muqtadiran atau Qadiran. Wa kana Allahu ala kulli syai'in Muqtadira, ya, seperti dalam surat Al-Kahfi. Atau Muqtadir maksudnya Qadir, ya, Qadiran, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini yang dipilih oleh ini dari Suddi, ini pendapat Suddi, salah seorang ahli tafsir, ulama, tabi'i. Suddi, dia berpendapat demikian. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memilih pendapat ini. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Jarir. Adapun ulama lain juga ada yang menyebutkan makna yang keenam, dan ini banyak yang menyebutkan makna yang keenam ini, yang tidak, yang terluputkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, disebut oleh para ahli tafsir yang lain, disebutkan oleh Al-Ghazali misalnya, kemudian Al-Qurtubi, ya. Mereka menyebutkan makna yang lain, yaitu dari yang keenam saya tambahkan di sini. Muqita artinya adalah dari qut, ya, muqita maknanya adalah yang menyediakan atau isolul aqwat ilal makhluk, yang mengantarkan atau menyampaikan Al-Qut, ya, kepada makhluk. Nah, apa yang maksud dengan, apa yang dimaksud dengan Al-Qut? Jadi Muqita dari aqata, aqata yuqitu, muqitan, yaitu alladhi yusilul qut. Al-Qut kalau bahasa Arab artinya makanan pokok. Al-Qut maknanya adalah makanan utama. Makanan utama. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadza firiha. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari dia merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, wa lahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pokok hari itu, fakahana mahizatlahu dunia bihadafiriyah, maka seakan-akan ini telah didatangkan baginya dunia dan seisinya. Artinya dia mendapatkan kebutuhan pokok. Yang pokok penting apa? Yang penting ada makanan pokok, yang penting sehat, yang penting aman, selesai. Apalagi itulah kebutuhan inti daripada kebutuhan dunia. Seperti juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Nabi pernah berdoa, doa ini mungkin kita membacanya juga ragu-ragu, ya. Ini maknanya apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad secukupnya saja. Secukupnya. Tidak sampai pada derajat miskin, ya, karena Rasulullah berlindung daripada fakir, daripada kemiskinan, dan juga tidak memiliki harta yang banyak yang menjadikan orang hasad. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, ya. Rasulullah tidak hanya minta rizki, tapi juga rizki yang lebih spesifik, yaitu yang penting kafaf, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan itu yang penting, kita hidup tidak kekurangan dan tidak berlebihan, sehingga kita aman ketika dihisab. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali, rizqa ali Muhammadin qutan. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi amani yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungan yang harus dia berikan makanan pokok. Jadi ini makna quote, dan ini dipilih oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan dipilih juga oleh sebagian ulama yang lainnya, bahwasanya al-quth maknanya adalah makanan utama, ya, makanan utama yang sering dimakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti ketika kita bahas tentang masalah zakat, apa sih makanan yang terkena zakat, kata para ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, bahwasanya makanan tersebut harus quth dan dia muddakhar. Quth maksudnya makanan utama, muddakhar bisa disimpan. Sehingga yang kena zakat misalnya adalah gandum, ya, gandum albur, gandum coklat, asyair, gandum putih, kemudian diantaranya misalnya adalah zurrah, yaitu jagung, kemudian ruz, beras, ya. Ini adalah makanan pokok. Demikian juga misalnya zabib, kismis, dan juga korma. Ini semua makanan pokok yang sering dimakan dalam kehidupan orang Arab terdahulu sehari-hari dan bisa disimpan. Nah, mereka sebut dengan qut. Jadi muqita diambil dari aqata, ya. Ini muqita dari aqata, yuqitu. Jadi muqit isim fa'il dari aqata, yuqitu, yang artinya mengantarkan makanan utama. Nah, ikhwan wa akhwati subhanahu wa ta'ala, adapun makna hafid, syahid, hasib, qaim, makna pertama, makna kedua, makna ketiga, makna keempat, makna kelima, kita sudah bahas. Secara umum global sudah bahas, ya. Mungkin ada yang kita belum bahas secara detail, misalnya hasib, ya. Syahid, tapi kalau hafid, qadir, sudah pernah kita bahas, ingat saya. Ini kalau kita bahas, kita akan kembali kepada nama-nama makna Allah yang lain. Tapi ketika kita fokus kepada muqit, yang beri makanan utama, ya. Coba kita halaman kedua, ya. Sekarang fokus kepada makna yang keenam. Ya. Mau difoto, Min? Udah. Bentar. Udah. Kita fokus pada makna yang keenam, yang dia maknanya lebih spesifik, tidak seperti makna-makna yang lain, yaitu al-muqit. Yang keenam tadi maknanya adalah yang mengantarkan atau menyampaikan makanan pokok. Dan ini kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan pokok, ya. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, namanya wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lisa'ilin, ya. Saya carikan suratnya, ya. Dalam surat Fussilat ayat 10, ya. Dalam Fussilat ayat 10. Diartikan sini dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuni dalam 4 hari. Wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin. Ya. Ini dalam surat Fussilat. Ayat ke-10. Allah sebutkan, ya, tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Ayat 9 Allah berfirman, katakanlah, sungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari, lantas kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal yang bisa menciptakan bumi dalam 2 hari adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kemudian kata Allah, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Kemudian Allah menjadikan di atas muka bumi tersebut rawasiya, yaitu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini Allah bercerita tentang proses penciptaan bumi. Wa baraka fiha. Kemudian Allah memberkahi gunung-gunung tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, fi arba'ati ayyamin sawa lisa'ilin. Kemudian dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Jadi qaddara fiha aqwataha. Jadi dari kut, aqwat dari kut, jamak kut. Aqwat jamak dari kut. Itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, Allah menetapkan atau mentakdirkan makanan-makanan pokok bagi penghuni bumi. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan lebih global ya. Ketika beliau menafsirkan ayat ini ya. Beliau berkata wa ja'ala fi kulli ardin ma la atau ma la yasluhu fi ghairiha ya. Ai ala wafqi muradih min man lahu hajatun ila rizqin aw hajah ya. Jadi Allah menciptakan, mentakdirkan secara kebutuhan. Beliau rahimahullah tidak membatasi pada makanan. Ya, tapi kalau kita kembali kepada makna secara bahasa, aqwat maknanya adalah makanan atau kebutuhan penghuni bumi. Nah, di sini perhatikan, ketika Allah mengatakan qut, berarti makna daripada al-muqit mirip dengan ar-razak. Tapi ar-razak lebih umum. Jadi kita sekarang perbandingan ya. Ar-razak sama al-muqit. Bedanya ar-razak rezeki lebih umum. Rezeki lebih umum mencakup makanan dan yang lainnya. Adapun al-muqit khusus makanan, khusus kebutuhan pokok. Makanan atau kebutuhan pokok. Dan al-muqit lebih khusus dijelaskan Al-Ghazali, alladhi yusil, yang menyampaikan. Bisa jadi di depan kita ada rezeki, kita enggak bisa memanfaatkan rezeki depan kita ada, ya. Ada ini, ada anu, tapi kita terkadang enggak bisa menggunakan rezeki tersebut. Kita tidak bisa memanfaatkan rezeki tersebut. Allah sudah kasih rezeki tapi kita enggak bisa. Tapi al-muqit yang menyampaikan, kata Al-Ghazali ya. Jadi kata Al-Ghazali ya, rezeki terkadang di depan mata, tidak bisa di depan mata, namun tidak bisa dimanfaatkan, namun tidak bisa dikonsumsi misalnya. Orang sakit misalnya, sudah. Tapi kalau al-qut yaitu alladhi yusilu. Al-qut ilal makhluk, kata Al-Ghazali, yaitu yang menyampaikan. Jadi sampai qut tersebut sampai kepada makhluk ya. Nah, di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanallah, jadi kita tahu al-muqit lebih khusus daripada ar-razak. Ya, ar-razak kalau kita bikin himpunan maka irisannya adalah al-muqit, dia bagian daripada ar-razak disertai dengan menyampaikan kepada makhluk. Dan kita tahu makhluk penghuni bumi sangat banyak. Ya. Sebelumnya banyak ulama ya, di antaranya Ar-Razi, Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Qurtubi dan yang lainnya ya. Mereka menyebutkan bahwasanya al-qut itu ya, kebutuhan pokok itu mereka tidak batasi pada makanan doang, kata mereka. Makanan tersebut ya. Sebentar, penghuni bumi ini kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nah, masing-masing kutnya berbeda-beda. Manusia kutnya tidak sama dengan hewan. Manusia kita apa? Omnivora, makan apa segala ya. Hewan ada yang karnivora, mungkin ada herbivora. Tumbuh-tumbuhan dia punya kut tersendiri. Air yang diserap lewat apa namanya? Itu semua kut. Makanya ketika Allah mengatakan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, maka Allah tetapkan qut bagi seluruh penghuni bumi. Penghuni bumi tersebut mencakup manusia, hewan tumbuh-tumbuhan sebagian termasuk makhluk-makhluk yang lain, ya kebutuhannya apa, ya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berjalanlah bumi dengan segala isinya berjalan dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Hewan juga dengan berbagai macam modelnya, ya tentunya kebutuhan semut tidak sama dengan kebutuhan lebah, tidak sama dengan kebutuhan burung, tidak sama dengan kebutuhan cacing, tidak sama dengan kebutuhan ular, tidak sama dengan hewan dengan berbagai macam modelnya. Tapi mereka punya kod masing-masing. Allah berikan kepada hewan-hewan tersebut. Ya. Dia rizki, tapi rizki secara khusus terkait dengan makanan pokok. Ini disebut dengan al-muqit. Makna yang keenam yang kita sebut dari mana-mana al-muqit. Ya. Ini terkait dengan makanan. Ya. Jadi masing-masing ini beda-beda. Ya. Ini semua beda-beda jenis kutnya. Kemudian saya bacakan perkataan Razi, ya. Bahwasanya wa'lam, beliau berkata wa'lam anna ahwalal aqwat mukhtalifah. Perhatikan bahwasanya kondisi aqwat, yaitu makanan-makanan ini, kebutuhan pokok ini bermacam-macam. Wa minhum man ja'ala qutahu al-mat'umat, ada di antara orang-orang yang menjadikan kebutuhan utamanya adalah makanan. Kemudian wa minhum man ja'ala qutahu dzikr wa ta'at, di antara orang ada yang menjadikan kebutuhan utamanya adalah zikir dan ketaatan, subhanallah. Wa minhum man ja'ala qutahu al-mukasyafat wal musyahadat, di antaranya ada yang menjadi kutnya adalah ilmu, ya, sehingga bisa menyingkap berbagai macam hal-hal yang lebih dalam, ya. Sehingga di sini Razi mengatakan bahwasanya namanya kut tidak terbatas pada makanan saja. Kalau kita berbicara seperti, makanya sebelum lama ketika membahas tentang kut, dia bahas kut itu mencakup misalnya kita ri'ah atau paru-paru, apa kebutuhannya Allah kasih. Dia butuh oksigen sekian kadar-kadarnya, itu namanya kutnya paru-paru. Apa yang dibutuhkan oleh, bahkan secara detail dalam organ tubuh manusia. Sebenarnya nama mengatakan ini kut, masing-masing punya kut, mata punya kut sehingga dia bisa melihat dengan baik, pendengaran punya kut tersendiri, yaitu kebutuhan apa yang dia asasi, yang dia miliki sehingga dia bisa mendengar, harus ada asupan tertentu yang sampai kepada organ-organ tubuh sehingga bisa bisa menjalankan fungsinya. Bisa menjalankan fungsinya. Di antaranya, misalnya kita bicara tentang hati, ya. Hati, apa sih kebutuhan kutnya hati? Makanya ada buku namanya Kutul Kulub. Kutul Kulub yaitu kebutuhan pokok hati. Maksudnya apa? Hal-hal yang dibutuhkan oleh hati sehingga kebutuhan pokok asas hati tersebut terpenuhi. Ya. Di antaranya misalnya orang soleh, mereka tahu bahwasanya hati mereka butuh dengan ilmu. Hati mereka butuh dengan butuh dengan Al-Quran. Hati mereka butuh dengan zikir. Ya. Makanya di antara doa Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hati butuh dengan Al-Quran, seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulis min huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alam ta'adan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak anta ja'ala Al-Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku adalah hambamu, putra hambamu, putra dari hamba perempuanmu. Sungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu, sungguhnya hukummu berlaku kepadaku, sungguhnya keputusanmu adil bagiku. Aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama yang telah kau tetapkan, atau yang kau turunkan kepada Al-Quran, dan yang kau ajarkan kepada hambamu Nabi Muhammad SAW, dan nama-nama yang kau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu. Anta ja'al Al-Quran rabi'a qalbi, kau menjadikan Al-Quran sebagai rabi'i, ya, penyejuk hati. Jadi kut, apa kebutuhan hati kita adalah Al-Quran, zikir tadi sebenarnya disinggung oleh Razi. Ya, oleh karenanya inilah yang disebut dengan al-muqit, sehingga ketika kita meyakini bahwasanya Allah adalah al-muqit, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahwasanya yang pertama dengan kita meyakini Allah Al-Muqit, yaitu kita tahu yang berikan kita segala kebutuhan, asupan, asupan yang diperlukan oleh mata kita, asupan diperlukan oleh jantung kita, asupan diperlukan oleh telinga kita, pendengaran kita, asupan yang diperlukan oleh otak kita, asupan yang diperlukan oleh jantung, semuanya yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Al-Muqit, dia yang memberi asupan segala kebutuhan pokok dari seluruh makhluk, bahkan manusia secara detail. Sehingga kalau Allah yang seperti itu, maka Allah yang berhak disembah. Dia adalah Razzaq, memberi rezeki, dia adalah Al-Muqit yang memberi asupan, asupan kebutuhan pokok, dia yang berhak disembah. Tidak boleh ada yang disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengurusi manusia atau makhluk, manusia yang miliaran manusia. Kita baru bicara manusia miliaran, belum hewan yang begitu banyak dengan berbagai macam tempat tinggal mereka, dengan berbagai macam kut mereka, kebutuhan mereka berbeda-beda. Belalang kebutuhannya apa, cacing kebutuhannya apa, burung apa, ikan apa kebutuhannya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, pohon ini, pohon, semuanya Allah muqit, Allah kasih asupan kepada mereka semua. Siapa yang bisa ngatur ini semua? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan itu semua, dia yang tahu apa kebutuhan-kebutuhan. Ala ya'lamu man khalaq? Bukankah yang menciptakan tahu dengan apa yang diciptakan? Ya. Yang tahu tentang kebutuhan masing-masing adalah seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita tahu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang kedua, dengan kita mengetahui Al-Muqit, kita semakin cinta kepada Allah Subhanallah. Betapa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya. Padahal kita masih sering membangkang, masih sering melanggar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kut-Nya kepada kita semua, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita minta rezeki, kita harus tawakal kepada Allah. Ya, kita harus tawakal kepada Allah, karena yang bisa menyampaikan rezeki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang sumber rezeki, tapi rezeki itu belum tentu bisa kita konsumsi, belum tentu bisa kita rasakan. Yang bisa menyampaikan rezeki sampai dikonsumsi oleh tubuh kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Al-Muqit, karena dia adalah Al-Muqit. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna singkat dari Al-Muqit, ya. Semoga bermanfaat. Tapi intinya makna Al-Muqit ada 6 makna. Tapi di antara makna yang spesifik yang sedang kita bahas tadi adalah tentang Allah memberikan kebutuhan atau asupan pokok kepada seluruh makhluknya dengan berbagai jenis makhluknya. Kemudian tadi sudah disinggung oleh sebagian ulama di antaranya Ar-Razi bahwasanya namanya qut tidak terbatas pada jenis makanan, tapi ternyata kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan hati kepada ilmu, kepada Al-Quran, ya. Itu juga sebenarnya menamakan dengan qut. Ada orang yang tidak bisa tentram kecuali dengan berzikir. Ada orang tidak bisa melewati hari-hari kecuali dengan baca Al-Quran. Itu adalah yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, tayyib, ikhwan dan akhwat rahimatillah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingatkan kembali bahwasanya kita sudah masuk di bulan Asyurul Hurum, bulan-bulan suci, maka yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram yang berturut-turut, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, kemudian Rajabul Fardu atau Rajab Mudhar, bulan Rajab tersendiri, baina Jumada wa Sya'ban. Dan kita tahu bulan-bulan haram memiliki keistimewaan, yaitu melanggar perintah Allah di bulan tersebut, dosanya lebih besar, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram yang disebutkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Al-Muharram sama Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, jangan berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Padahal seluruh bulan kita enggak boleh berdosa, tapi ketika disebutkan secara khusus jangan berbuat dosa pada 4 bulan tersebut, bulan haram, maka menunjukkan dia ada istimewa larangan lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.